بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga mendidik anak-anaknya serta keluarganya untuk mencintai Islam, mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, keluarga beliau turut berjuang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam perjalanan hijrah. Seperti putri beliau Aisyah dan Asma radhiyallahu anhuma. Asma dan Aisyah juga memiliki peranan penting dalam perjalanan hijrah. Keduanya lah yang menyiapkan perbekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar. Kemudian Asma, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah berangkat malam itu meninggalkan rumahnya, keesokan hari, kata Asma, "Lamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin atana nafarun min Quraisy fihim Abu Jahl." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar telah berangkat, keesokan harinya datanglah ke rumah kami sekelompok orang Quraisy bersama Abu Jahl. Faqalu, aina, lalu mereka berkata kepada keluarga Abu Bakar, aina abuki ya binti Abi Bakar, wahai anak, wahai putri Abu Bakar, kemana ayahmu? Maka Asma menjawab ketika itu, la adri aina abi, aku tidak tahu di mana ayahku dan kemana dia. Farafa'a Abu Jahlin yadahu wa kana fahishan khabita khabita falatama khaddi laqmatan taraha minha qarti qurti qalat summan sarafu. Lalu ketika Abu Jahlin mendengar jawaban dari Asma yang tidak mau berterus terang, maka Abu Jahal mengangkat tangannya dan menempeleng muka Asma sekeras-kerasnya sampai anting-anting Asma terlepas, kata Asma, sampai anting-anting saya terlempar saking kerasnya tamparan dari Abu Jahal. Setelah itu mereka pergi. Dan lihat bagaimana putri Abu Bakar As-Siddiq juga mengalami gangguan-gangguan untuk mempertahankan dan menjaga, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jaga kerahasiaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak diketahui oleh orang-orang musyrik, walaupun itu akan menimbulkan konsekuensinya membuat diri dia disakiti. Ini juga menjadi pelajaran berharga bagi para wanita muslimah umumnya dari setiap generasi. Turun-temurun dari masa ke masa, bagaimana seharusnya seorang wanita itu ikut berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan bersabar. Hari ini wanita-wanita muslimah tidaklah sampai mengalami seperti yang dialami oleh Asma. Namun karena lemahnya iman, dangkalnya akidah, kurangnya pemahaman, banyak wanita-wanita muslimah tidak sabar untuk mengamalkan Islam. Tidak kuat dan tidak tegar untuk membela agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena cemoohan dia bisa surut untuk menjalankan agamanya. Hanya karena ejekan dan sedikit dikucilkan, lalu dia mulai enggan dan takut. Padahal barang siapa yang dalam hadis yang dhaif tetapi maknanya sahih. Barang siapa yang mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjauhkannya dan memurkainya. Kita berharap manusia suka, ridho dan rela kepada kita dengan meninggalkan sebagian dari tuntunan agama. Artinya, kita rela Allah murka kepada kita hanya demi keridhaan manusia. Maka Allah akan hinakan orang tersebut. Begitu juga barang siapa yang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalipun manusia murka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya. Maka wajib bagi kita untuk memupuk keimanan, memperkokohnya. Karena pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya adalah orang-orang yang ikut menyebarkan agama ini sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menempuh jalan tersebut berat, banyak rintangan, ujian dan cobaan. Maka dituntut kesabaran, kekuatan iman, ketegaran. Bahkan sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, sampai-sampai kalau kalian menggigit atau memakan akar-akar pohon, tetap pertahankan agama itu. Sekalipun susah, berat, miskin. Karena mempertahankan agama itu tidak boleh dilepas. Sekalipun terpaksa kita harus sehari makan sehari tidak. Tidak boleh dilepas akidah yang hak. Tidak boleh ditinggalkan agama yang lurus ini. Harus tetap dipertahankan dan dijaga. Kemudian saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini juga pelajaran bagi kita agar kita menyiapkan keluarga kita sebagai pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya menyiapkan anak kita memikirkan dunia saja. Apa yang dikerjakan besok, dari mana mencari nafkah, bagaimana ini itu mendapatkan kedudukan, tidak. Tetapi yang harus kita arahkan anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Bagaimana anak-anak kita itu bercita-cita untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Itu yang paling penting. Adapun masalah perut, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum. Jika kalian menolong Allah, niscaya Allah menolong kalian. Syaratnya tolong dulu agama Allah ini. Jalankan kewajiban kita, Allah akan berikan hak-hak kita. Cita-cita tertinggi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagai seorang ayah, seorang ibu, pemimpin di tengah keluarga, cita-cita tertinggi kita terhadap anak-anak dan istri kita adalah bagaimana kita menjadikan mereka sebagai pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menegakkan tauhid, untuk menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah dan tunduk hanya kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang hidup Rasulullah untuk itu, menghabiskan umurnya. Dan begitu juga para sahabatnya berjuang untuk itu, anak istrinya diajarkannya seperti itu. Khamsa, 5 orang anaknya gugur di medan perang bersama Rasulullah di medan perang Qadisiyah, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bersedih ketika sampai kabar kepada dia seluruh anak-anaknya gugur, begitu juga suaminya. Lalu datang wanita-wanita untuk berbela sungkawa, dia marah. Kalau kalian datang untuk menambah kesedihan, maka tidak perlu kalian datang. Bangga dan gembira. Asma binti Abu Bakar, putri Abu Bakar inilah. Ketika Abdullah bin Zubair di kota Mekah sebagai khalifah ketika itu terkepung oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Pasukannya sudah banyak yang gugur. terkepung kota Mekah, Masjidil Haram. Bahkan sebagian dari Ka'bah runtuh, dihujani bom-bom batu, menjenik kayak ketapel besar itu. Ketika itu Abdullah bin Zubair menemui ibunya Asma yang di masa tuanya tidak melihat lagi, buta di masa tuanya. Lalu ketika itu Abdullah bin Zubair bimbang dan ragu. Ada sejenis kebimbangan untuk terus maju di medan perang karena sudah banyak pasukannya yang gugur dan dia sudah terjepit. Asma binti Abu Bakar memotivasi anaknya, jika engkau meyakini apa yang engkau perjuangkan sekarang adalah hak, jangan pernah mundur. Lalu dipeluknya anaknya, terasa anaknya memakai baju perang, dia marah kepada anaknya karena keluarga Abu Bakar adalah keluarga pemberani. Az-Zubair adalah seorang pemberani dan dia tidak ingin anaknya, anak Asma adalah Abdullah bin Zubair karena Asma adalah istri dari Az-Zubair bin Awam, dia tidak ingin anaknya menjadi pengecut. Diperintahkan anaknya melepas baju besinya sampai akhirnya anaknya maju berperang dan gugur. Lalu akhirnya oleh Al-Hajjaj dipenggal kepalanya dan disalib. Datanglah Asma binti Abu Bakar. Dan ketika itu Al-Hajjaj menemui Asma binti Abu Bakar dan menceritakan anaknya telah terbunuh. Apa kata Asma ketika itu dengan tegar, sabar dan tegas? Saya mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis akan muncul dari Bani Thaqifah dua orang, yang satu penumpah darah dan satu pembohong, dan yang menumpah darah itu adalah engkau. Karena Al-Hajjaj ini membunuh ribuan kaum muslimin, menumpahkan darah banyak kaum muslimin dan tokoh-tokoh ulama ketika itu. Nah, jadi keluarga Abu Bakar contoh dan suri tauladan bagi para orang tua sekarang, bagaimana mendidik anak-anaknya, kemana mengarahkannya, menanamkan cita-cita. Cita-cita tersebut adalah di ayat di surat Yusuf, di firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia jalan yang ditempuhnya, Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah hai Muhammad kepada manusia, inilah jalanku. Aku mengajak, menyeru manusia kepada Allah di atas ilmu, aku dan pengikutku. Lihat, Rasulullah katakan pengikutku. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Ini jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita tempuh. Menyebarkan agama ini, apalagi di zaman di mana kaum muslimin jauh dari agama ini, banyak yang tidak mengerti terhadap agama. Wajib kita mengajarkannya, membelanya, memperjuangkannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, khususnya Abu Bakar, berjuang untuk membela agama ini. Kita lanjutkan pelajaran yang berikutnya. Ketika sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di Madinah, Abu Bakar sakit. Dan banyak sahabat yang hijrah di kota Madinah terserang penyakit. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana di dalam sebuah riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lainnya, Aisyah berkata, "Lamma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hiya auba ardillah min al-huma." Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, dan Madinah adalah tempat yang paling berpenyakit di bumi Allah. Jadi orang di sana banyak sakit. "Wa kana wadiyan yajri najlan, ya'ni ma'an ajinan." Dan Madinah itu adalah lembah yang di sana mengalir air-air yang kotor. Fa asaba ashabahu minha bala wa saqam. Maka sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ditimpa oleh penyakit dan bala. Wa sarafallahu dzalika an nabiyyi. Dan Allah menjauhkan itu dari nabinya. Jadi nabi tidak kena. Sahabat-sahabat yang hijrah umumnya sakit. Qalat Aisyah berkata, "Fakana Abu Bakr wa Amir bin Fuhairah wa Bilal fi baitin wahid." Ketika itu Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan Bilal di awal-awal hijrah berada di satu rumah. Fa asabathumul huma. Lalu mereka pun terkena penyakit demam Madinah. Jadi ada penyakit demam di Madinah itu yang mewabah. Setiap orang yang tinggal di situ baru datang akan terkena penyakit itu. Fasta'zantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi iyadatihim fa'adzina. Aku minta izin kepada Rasulullah untuk menjenguk mereka. Rasulullah mengizinkanku. Fadakhaltu ilaihim a'uduhum wa dhalika qabla an yudrab alaina al-hijab. Perhatikan. Lalu aku pun datang masuk menemui mereka dan itu sebelum disyariatkannya hijab. Lihat. Ini riwayat perkataan Aisyah. Belum ada hijab seperti ini. Pertanda bahwa hijab itu disyariatkan setelah itu di zaman Rasulullah. Kalau tidak, tidak mungkin Aisyah menyebut-nyebutnya. Aisyah mengatakan, itu awal-awal hijrah, belum turun, memang belum turun ayat hijab. Beliau mengatakan, saya masuk menemui mereka. Fakana wazalika qabla an yudrab alayna al-hijab. Dan itu sebelum diwajibkan hijab atas kami. Berarti hijab ini, memang sebenarnya di zaman Rasulullah sudah ada. Nah, bagi orang yang bertanya, kok kenapa pakai hijab laki-laki dan perempuan kalau di satu ruangan dan segala macam? Nah, ini. Ada. Peristiwa ini sebelum turunnya hijab, kemudian turun ayat hijab, setelah itu disyariatkan hijab. Di surah An-Nur dan di surah Al-Ahzab, dalil-dalilnya. وَبِهِمْ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ مِنْ شِدَّةِ الْوَعَكِ. Dan ketika itu mereka ditimpa sakit, tidak ada yang mengetahui betapa beratnya sakit mereka itu melainkan Allah. Fadanautu min Abi Bakrin. Aku mendekat kepada Abu Bakar. Di sana ada Abu Bakar, ada Bilal, ada Amir bin Fuhairah. Nah, Bilal dan Amir itu bukan mahramnya, bukan mahram Aisyah. Fakultu, aku berkata, ya abati kaifa tajiduk, wahai ayahanda, bagaimana keadaanmu? Abu Bakar menjawab, kullum ri'in musbihun fi ahlihi wal mautu adna min syirakina alih. Setiap orang pagi harinya bersama keluarganya, sedangkan kematian lebih dekat kepada dirinya dari tali sendalnya. Itu jawaban Abu Bakar, isyarat kepada dia betapa kematian itu rasanya sangat dekat. Qultu, aku berkata lagi, wallahi ma yadri abi ma yakul. Lalu aku berkata, mungkin ayahku tidak paham apa yang dia katakan karena dia sedang demam tinggi panasnya. Dan nautu min Amir bin Fuhairah. Aku pun mendekat kepada Amir bin Fuhairah. Aku pun berkata kepada dia, wahai Amir, bagaimana keadaanmu? Faqala, Amir berkata, saking sakitnya dia, laqad wajadtul maut qabla zawqih, innal jabbana hatfuhu min fawqih. Sungguh, aku mendapatkan kematian sebelum merasakannya. Jadi dia belum mati, tapi rasa-rasa sudah mati saking sakitnya. Sesungguhnya seorang pengecut itu, kematiannya ada di atas dia sendiri. Jadi dia menjawab dengan bait-bait syair. Karena orang-orang dahulu, mereka suka bersyair. Lalu dia berpindah ke Bilal lagi. Bertanya lagi kepada Bilal. Bilal juga begitu menjawab, menceritakan bagaimana sakit yang dia rasakan. Akhirnya Aisyah pulang, fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Aku pun menceritakan kondisi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Rasulullah berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah. Rasulullah langsung berdoa ketika itu, ya Allah, jadikanlah Madinah ini kami cintai sebagaimana kecintaan kami kepada Mekah. Au asyad, atau lebih dari kecintaan kami kepada Mekah. Allahumma wasahhiha, ya Allah, sehatkanlah Madinah ini. Wa barik lana fi muddiha wa sa'iha, dan berkahilah untuk kami di Mot dan So'nya. Artinya penghasilan-penghasilan dari kota Madinah ini berkahilah. Wangkul humaha, dan pindahkanlah penyakit demamnya, wabah demamnya. Waj'alha bil Juhfah, pindahkan dan alihkan dia ke Juhfah. Juhfah itu sebuah tempat di luar kota Madinah. Nah, sejak itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah jauhkan penyakit tersebut. Allah kabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah doa tersebut, sembuhlah kaum muslimin dari demam tersebut, dan Madinah menjadi kota yang istimewa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kaum muslimin, Mekah adalah kota terbaik setelah Madinah adalah kota terbaik setelah Mekah. Bahkan di akhir zaman di dalam hadis-hadis lain ini juga menunjukkan keutamaan Madinah. Keimanan itu akan berpusat di kota Madinah. Ilmu juga berpusat di kota Madinah. Benteng iman yang terakhir adalah di Madinah di akhir zaman. Sampai sekarang pun ulama banyak di kota Madinah yang masih tetap menjaga sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan ilmu-ilmu dan juga melahirkan dai-dai yang tetap tegar berdakwah insyaallah di atas jalan tauhid. Ini juga menunjukkan keutamaan kota Madinah tidak seperti yang diceritakan oleh sebagian orang. Oh, sama saja Madinah itu dengan yang ini apa sekali. Tidak. Barang siapa yang pergi umroh, haji dan menetap lama di sana akan merasakan. Bahkan sekarang ini hidup di kota Madinah lebih nikmat daripada hidup di kota Mekah. Sekalipun ibadah di Masjidil Haram jauh lebih baik daripada di Masjid Nabawi. Tetapi suasananya, ketenangan, kenyamanan, ketentraman itu terasa. Berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada malam hari ini cukup sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan Abu Bakar As-Siddiq di medan jihad. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.